sejak kau putuskan tali perkawinan ini, hidupku seakan terombang ambing. Bagaikan perahu tiada kemudi, tenggelam ditelan gelombang lautan biru. Ternyata ucapan lain dengan kenyataan, surga yang kau cita jadi neraka. Kau bilang diriku cinta terakhirmu, tak mungkin ternoda dengan orang lain. Korbankan sudah bangku sekolahku demi menerima pinangan darimu. Korbankan sudah masa remaja. Ternyata ucapan lain dengan kenyataan, surga yang kau cita jadi neraka.